mulainya aku terjun ke dunia dangdut, waktu itu aku menyanyi lagu Menunggu. Sejak saat itu, aku aktif menyanyi dari panggung ke panggung. Selain dangdut, aku pernah mendapatkan prestasi menjadi bintang panggung di sebuah brand sampo nasional. Alhamdulillah dengan usiaku yang masih belia ini, aku bisa turut serta membantu bapak dan ibu, terutama dalam hal perekonomian keluarga. Luar biasa, luar biasa. Mana pendukungnya?